Bagaimana caranya, apa itu namanya, kan kalau tidak menghilangkan sama sekali, meredakan kemarahan. Satu adalah, ketika kita marah berada dalam satu posisi, tubuh kita berada dalam satu keadaan, maka kita rubah keadaan tubuh kita. Kalau Anda sedang emosi itu tiba-tiba datang dalam keadaan Anda berdiri, duduklah. Kalau Anda sedang apa itu namanya duduk berbaringlah, atau kalau Anda sedang duduk berdirilah. Kalau Anda berada di satu tempat, keluarlah dari tempat tersebut. Ini satu. Yang kedua adalah kemarahan itu ditimbulkan oleh ghalayanun nafs, berkecamuknya nafsu atau angkara dalam diri kita, dan itu ditiupkan oleh syaitan. Syaitan itu Allah buat dari api, api padam dengan air. Dianjurkan kalau kita dalam keadaan emosional, emosi marah, panas kepala, rasanya nyut-nyutan kalau kata orang Betawi, udah emosi banget kita ini, begitu, pergilah berwudu. Yang terakhir adalah ada hal yang lain nih, karena terbatasnya waktu. Yang terakhir adalah dengan baca sebuah doa. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini doa kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha untuk meredam kemarahan. Inilah doanya, ini doa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis minimal tingkatannya adalah hasan, bahkan bisa sahih li ghairi. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir As-Suyuti dalam kitab Imam Suyuti, Muhammad Jaluddin As-Suyuti, ngarang kitab apa itu namanya Tafsir Jalalain itu. Begitu juga yang lain, Ibnu Sunni At-Tabrani dan Imam Baihaqi. Ini bacaannya, kalau boleh ngikuti Pak. Allahumma adhib ghaiza qalbi wa ajirni min mudillatil fitan. Allahumma adhib ghaiza qalbi wa ajirni min mudillatil fitan. Ya Allah, hilangkanlah apa itu namanya kemarahan di dalam diriku, angkara murka, emosi pada diriku. Ya Allah, hilangkanlah, redakanlah, dan selamatkanlah aku, ajirni min mudillatil fitan, daripada fitnah yang menyesatkan. Bahkan orang bilang, para ulama hari ini banyak mengatakan, bisa kita lihat di YouTube, di mana tempat mengarang banyak kitab hari ini, mereka bilang ini zaman asyaddul fitan, ini zaman di mana fitnah luar biasa. Orang yang baik bisa dicerca, yang buruk bisa dipuja. Ketika sebuah berita bohong dianggap sebagai kebenaran, sementara yang benar dianggap sebagai salah dan bohong. Asyaddul fitan. Mudah-mudahan Bapak bisa hafalin ini doa. Saya dapat ijazah dari guru saya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, juga dari guru-gurunya beliau. Jadi kakek guru kita, tapi kita dapatkan ijazah juga dari beliau karena pernah berjumpa. Diajarkan ini doa oleh beliau. Begitu disuruh baca pagi hari 7 kali sambil megang dada sebelah kiri. Allahumma adhib ghaiza qalbi wa ajirni min mudillatil fitan. Allahumma adhib, dibaca 7 kali pagi hari sebelum zuhur paling tidak, kalau bisa setelah sholat subuh. Agar lembut hati kita, agar hati kita bukanlah sebuah hati yang sulit untuk apa itu namanya memaafkan dan lain sebagainya. Demikian Bapak Saudara, kembali kepada hadis kita yang selanjutnya adalah hadis tentang kezaliman. Wa bisanadil muttasil ilal muallif radhiyallahu an, dengan sanad yang bersambung sampai dengan pengarang kitab ini, semoga Allah meridhoinya wa nafa'allahu bih wa bi 'ulumid dharain amin. Wa ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sana Abdullah bin Umar, seorang sahabat yang termasuk ulama, artinya seorang sahabat yang alim, yang terkenal ilmunya, banyak dijadikan rujukan oleh para ulama yang oleh para sahabat yang lain, walaupun beliau umurnya lebih muda. Karena beliau adalah seorang penghafal Al-Quran, seorang yang banyak mendapatkan pemahaman dari Rasulullah tentang hukum. Qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu, sikap zalim itu adalah kegelapan di hari kiamat. Sebuah kesengsaraan di hari kiamat. Kata zulum itu sendiri, kata zulum itu di secara bahasa maknanya gelap. Karena itu gelapnya malam disebut zulmah. Gelapnya malam itu zulmah. Jadi sikap zalim adalah sebuah kegelapan yang ada dalam diri manusia. Zalim itu apa? Zalim itu dalam arti istilah adalah wad'u syai'in fi ghairi mahallih, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau ada orang misalnya naruh sepatu di atas meja, zalim secara bahasa. Secara bahasa. Ada orang misalnya apa itu namanya? Dia udah dikasih tahu kalau misalnya mau sholat dimatikan handphonenya gitu atau di silent, dia tetap tidak silent sehingga mengganggu orang lain ketika sholat jamaah. Ini bentuk kezaliman secara bahasa. Kezaliman itu adalah lawan dari adil. Jadi lawannya, lawan kata dari zulum adalah adil. Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional, itu makna adil. Zalim itu bisa pada diri sendiri. Artinya dosa yang dilakukan oleh manusia adalah kezaliman buat manusia, buat dirinya sendiri. Banyak ayat Al-Quran menyatakan tentang bahwa kita menzalimi diri kita sendiri. Begitu. Kalau menzalimi diri kita sendiri dengan misalnya berbuat dosa, atau makan berlebihan sehingga tidak baik untuk kesehatan kita, atau menghabiskan umur untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, itu masih bisa atau mudah untuk kita bayarkan atau kita selesaikan dengan berdoa kepada Allah dan mohon ampunan, memperbaiki diri setelah itu. Salah satu doa yang dibaca oleh, dan doa yang mustajab, dikatakan ini doa kalau kita baca, orang yang ada dalam kesulitan Allah akan keluarkan dari kesulitannya. Doanya Nabi Yunus alaihi salam, Yunus bin Matta, yang berada dalam perut ikan selama 40 hari itu, beliau baca doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zalimnya di mana dia? Nyakiti kaumnya? Tidak. Berbuat jahat sama orang lain? Tidak. Zalim kepada dirinya sendiri, yaitu dia tidak menjadi seorang yang sebagai nabi, seorang rasul, dia semestinya tidak bertindak kecuali atas sebuah perintah. Beliau itu keluar dari rumahnya sebelum Allah suruh keluar dari rumahnya. Malaikat Jibril malam hari turun ngasih tahu bahwa besok pagi kaumnya akan diturunkan azab buat mereka. Belum disuruh keluar, dia sudah keluar dari rumahnya ke pantai lalu naik perahu dan seterusnya. Sampai akhirnya dilemparkan oleh nakhoda kapal. Karena kapal itu terus diterjang oleh ombak dan badai. Kata itu nakhoda kapal, ini ada satu orang yang lari dari tuannya. Kata itu Nabi Yunus alaihi salam, sayalah orang itu. Orang gak percaya, wajahnya wajah orang baik. Dua kali ditanya gak ada yang ini apa ngaku sebagai budak yang lari dari tuannya. Begitu melarikan diri, akhirnya diundi. Tiga kali diundi keluar namanya Nabi Yunus terus. Dibuanglah ia ke laut, dimakan oleh ikan paus, dan ceritanya terus kita bisa baca dalam Al-Qur'anul Karim, pada juga pada kitab-kitab sirah. Kezaliman pada diri sendiri itu bisa terhapus dengan doa, baca tadi itu doa misalnya atau doa-doa yang lain, baca istighfar. Tetapi kezaliman kepada orang lain tidak bisa terbayar. Bahkan orang yang mati syahid, Bapak, jangankan berbuat jahat sama orang. Nih orang mati syahid, dia punya utang. Enggak kebayar, Pak. Dengan pahala mati syahid kita enggak kebayar. Hadis sahih, Nabi SAW mengatakan, yughfaru lisyahidi kulla dhambin illa din. Orang yang mati syahid, semua dosanya dihapusin kecuali utang. Dosa utang ini? Bukan, hutang. Itu hutang saja, tidak bisa Anda bayar, tebus dengan amal soleh, ya apa kesalahan ikhwan, gitu. Karena itu dikatakan, orang ini sering ribut hari ini ngandung lemak babi, ada DNA babi di sini. Ya kalau misalnya udah terlanjur dimakan, diminum, kita nggak tahu, ya sudahlah. Itu masalah bukannya tidak besar, tidak haram. Haram, tapi ini barangkali mudah untuk Allah ampunkan kesalahan kita. Tapi Bapak, jambu tetangga kita itu, hatta kita lagi kelaparan, Bapak, bangkai bisa halal kalau kita kelaparan. Tapi hak orang lain enggak pernah jadi halal hatta kita kelaparan, Bapak. Enggak bisa jadi halal hak orang lain dengan sebab kita kelaparan. Anda lapar, makan bangkai masih boleh. Makan dengan ukuran seperti yang dikatakan dalam Al-Quran. فَمَنُطْتُرَ غَيْرَ بَغِنْ وَلَا عَدِنْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Siapa yang dalam keadaan darurat, lalu dia makan bangkai, babi, atau yang lain, darah, begitu, maka tidak dosa selama dia tidak berlebihan melakukannya. Artinya makan cuma ala kadarnya agar dia kuat bisa berdiri, begitu. Tapi harta manusia tidak pernah menjadi halal buat kita. Ini Bapak Saudara, kalau Anda berbelanja ke pasar misalnya, sebagai sebuah gambaran, pastikan itu orang memang benar ridho penjualnya atas apa yang Anda beli. Misalnya ini barang Anda tawar, dia sebetulnya kayaknya dari awal udah gak mau ngasih, tapi karena Anda tawar dengan keras, akhirnya dia kasih. Pastikan tuh kalau kita mau, jangan sampai kita, dia tidak ridho. Ar-ridho ra'su kulli hukmin. Ridho adalah pokok, pangkal semua hukum. Ketika orang gak ridho, maka artinya enggak sah itu jual beli pada hakikatnya, walaupun secara hukum dunia sepertinya sah. Pastikan orang itu ridho. Karena itu kita diajarin tuh dalam agama, kalau beli atau jual bilang, ini Pak saya beli nih Pak ya, ridho nih ya, apa sih namanya, rela nih ya, enggak ada masalah ya, senang gitu. Iya, ambil deh gitu. Begitu misalnya, itu contoh-contoh yang diajarkan oleh agama. Kezaliman kepada manusia dalam bentuk harta harus dikembalikan hartanya. Kalau kita tidak bisa, ada beberapa cara. Satu, tidak bisa misalnya kita nggak punya duit buat membayar. Kita nggak punya duit buat membayar. Itu satu adalah dengan mendoakannya atau beramal soleh atas namanya. Amal soleh apa saja yang tidak bentuknya harta. Kalau kita kuat membayar, tetapi kita nggak ketemu orangnya, kita sedekahkan atas nama orang tersebut. Ada bahkan di dalam hadis Nabi SAW diajarkan sebuah istighfar untuk orang yang pernah kita zolimi. Kalau kita pernah berbuat salah sama orang nih, gitu, terus kita belum sempat minta maaf, atau mau minta maaf orang yang gak ada, atau ada hal-hal yang lain, bacaan istighfar itu kita sering baca dalam setelah sholat itu. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu dan kedua orang tuaku dan semua orang yang aku punya kewajiban atas mereka. Ada hak mereka di atas pundakku. Aku mohon ampun buat mereka, ya Allah. Bentuk daripada bayaran kepada mereka kalau kita tidak bisa melakukannya secara langsung, minta maaf. Mengghibah orang itu haram, harus minta maaf, minta halal, dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Saya lanjutkan hadis yang satu lagi. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul zulma fa innal zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian, jauhilah sikap zalim. Fa innal zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena sikap zalim itu adalah sebuah kegelapan, sebuah kesengsaraan yang akan kamu bawa di hari kiamat. Wattaqush-shuhha. Jauhilah, jagalah dirimu dari sikap kikir, bakhil, tamak. Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Maka sesungguhnya sikap tamak inilah yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kita sering mendengar tentang bakhil, kalimat bakhil atau bukhul. Orangnya bakhil. Bukhul adalah sikap kikir, tidak mau memberi ketika orang butuh. Bukhul. Tidak mau membantu ketika orang butuh. Bukhul. Orangnya disebut bakhil. Lawan kata dari bakhil adalah sakhi, pemurah. Di atas sikap bakhil ada yang lebih buruk, maksudnya di atasnya lebih buruk dari bakhil, namanya syuh. Orangnya namanya syahih. Lawan kata dari syuh adalah karam. Pemurah juga maknanya. Apa bedanya antara syuh dengan bukhul? Orang bakhil pelit itu itu dia sekedar tidak memberi kepada orang lain ketika orang butuh itu. Tetapi syuh atau syahih orangnya bukan sekedar itu. Dia udah enggak mau ngasih tapi serakah, kepengen kalau ada apa-apa dia paling banyak. Pengen dapat paling banyak, tamak, serakah tapi kagak mau ngasih sama orang, enggak mau ngebantu orang. Ini syuh. Lawannya karam, orangnya disebut karim. Karena itulah kalau dikatakan seorang itu sebagai karim, dia di atas sakhi, di atas pemurah. Karim itu sebuah sikap ketika orang, dia bukan sekedar memberi kepada orang lain, membantu kepada orang lain, bahkan bersikap mulia ketika membantu. Contohnya gimana? Pengurus masjid, di masjid, membagiin zakat. Dia bukan sekedar membagiin zakat, manggil orang, Bapak, nih ada bagian zakatnya, nanti tolong diambil ke masjid. Enggak begitu. Itu orang karim. Itu pengurus masjid karim. Akalnya panjang, hatinya mulia. Dia bilang sama teman-temannya, ini orang susah, enggak ada baiknya. Kita panggil dia kemari. Sepertinya dia, kita tunjukkan di hadapan manusia yang lain bahwa dia benar-benar butuh. Kita yang datang ke sono, kita anterin ini barang ke rumahnya masing-masing. Ini karim. Ini orang kah? Karim. Bukan sekedar sahih, tapi karim. Dia muliakan manusia sekalipun saat dia memberi. Ketika dia memberi, dia tidak menjatuhkan, menghinakan orang. Ini karim. Bapak saudara yang mulia, ada ayat Al-Quran tentang syuh itu. Begitu, misalnya, apa itu namanya, di dalam surah, Al-Hasyr ayat 9. Pada ayat ini, pada surah Al-Hasyr ayat 9 ini, ada sebuah cerita asbab nuzul dari ayat ini. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kalimat syuh tadi itu yang mau disampaikan. Syuh tadi itu bakhil yang bersangatan, juga tamak. Ini ayat artinya, orang-orang Ansari itu adalah orang yang luar biasa. Dia beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu menyiapkan rumah, tempat tinggal buat orang-orang yang hijrah. Bukan sekedar itu, dia bantu orang yang hijrah dengan sepenuh hati. Pada ketika Nabi bagikan ghanimah perang, itu dibagikan orang muhajirin, lebih banyak orang ansor sedikit, dia udah bantu orang, semua hartanya dikasih orang, itu Nabi kasih bagian ansor lebih sedikit dari bagian muhajirin, tidak ada dalam hati mereka itu rasa dengki atau enggak enak. Wala yunafi sudurim hajatan mimma utu, bukan sekedar itu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, bahkan mereka mendahulukan orang lain, mengedepankan orang lain sekalipun dia dalam keadaan sulit. Ini ayat turun asbab nuzulnya atas satu orang sahabat Ansor. Di hadis sahih Bukhari bisa dibaca di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir atau Mukhtasornya, ada takhrijnya di situ. Di situ diceritakan atas bahwa satu ketika, satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang tamu ke masjidnya Rasulullah. Itu tamu bilang, itu orang muslim, bilang, "Ya Rasulullah, saya dalam keadaan sulit. Bolehkah saya menjadi tetamu di rumahmu?" Menjadi tamunya Rasulullah. Rasulullah bilang, "Boleh." Dia utus seorang sahabat, Sayyidina Ali atau yang lain, untuk datangi rumah Rasulullah yang 9 pintu itu. Tidak ada satupun dari mereka yang punya makanan malam itu. Semua dalam keadaan sulit. Lalu dia kabari hal seperti itu, Rasulullah bilang kepada para sahabat di dalam masjid, "Adakah dari kalian yang mau menjamu tamu ini? Mudah-mudahan Allah merahmatinya." Angkat tanganlah seorang sahabat Ansor yang orang tahu dia orang susah. Dia bilang, "Saya ya Rasulullah." Kenapa dia kepengen banget didatangi itu tetamu? Karena pengen dapat doanya Rasulullah. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Dia pengen dapat itu doa agar Allah merahmati dia. Akhirnya Rasulullah dengan tersenyum, tahu bagaimana keadaan orang ini, karena dia sudah minta, dibawa pulang. Sampai di rumah dia tanya sama bininya, "Ada punya apa, Neng?" "Gak ada apa-apaan, Bang. Itu ada makanan, tinggal sisa sedikit buat anak kita yang masih kecil." Terus kata dia kepada istrinya, gini, anak kita udah gak jangan dikasih makan, makanannya itu kita kasih tetamu, begitu juga makanan kita kasih tamu semua. Nanti lampu, dia punya lampu cuma satu, lampu itu taruh di depan, terus dia punya tikar cuma satu, tikarnya kasih itu tetamu. Malam itu mereka tidur dalam keadaan tidak beralaskan tikar, gelap dan lapar, semua dikasih tetamu. Begitu pagi hari Rasulullah tanya itu tamu, bagaimana, apa sih namanya, dikasih makan, maksudnya tuan rumahnya baik gitu. Kata itu orang, ya Rasulullah, bukan makanannya tetapi sikapnya yang luar biasa yang mengembirakan saya, kata itu tamu. Lalu Rasulullah bilang, Allah subhanahu wa ta'ala takjub, bangga, kagum, senang kepada perbuatan fulanah bin fulan dan fulanah itu, suami istri itu. Dan Nabi SAW bacakan ini ayat gitu. Buat orang itu, buat dua orang suami istri yang hatinya begitu mulia, yang dalam keadaan sulit pun masih mendahulukan orang lain. Namanya ithar. Istilahnya dalam bahasa agama itu ithar. Ithar begitu, seperti ini tulisannya ithar. Nah ini kadang ada orang salah faham nih, masalah ithar, mendahulukan orang lain. Di dalam kaidah fikih itu ada sebuah kaidah dalam ilmu fikih, ada sebuah kaidah tentang ithar. Al-ithar. Ithar tulisannya gitu. Nitha, iya. Ithar. Orang tulis begini bahasanya, pakai bahasa Indonesia, bacanya ithar. Ada dua macam, dalam ibadah dan dalam ghairul ibadah. Pada ibadah dan selain ibadah. Pada selain ibadah, ithar matlub, dituntut. Bapak-bapak ada makanan di sebelah belakang, fadhal, Anda duluan deh. Itu dekat situ, Bapak duluan. Bapak yang tuan duluan, kita belakangan. Makanan keluar dari pintu masjid, silakan yang duluan, yang lain duluan. Duluhkan orang lain. Tapi pada ibadah mamnu, sesuatu yang dicegah atau tidak dianjurkan. Giran saf pertama nih, Jan, fadhal Bapak duluan. Jangan begitu, Pak. Bapak enggak mau dapat pahala. Bapak itu diri situ buruan, mumpung dapat sop pertama gitu. Pada masalah ibadah itu sebaiknya kita ambil kesempatan untuk dapat pahala. Ini ada orang butuh sedekah apa segala macam, ya biar yang lain deh yang bantu. Lah, masjid butuh, kita dulukan untuk masalah itu. Jangan suruh orang lah, dahulukan orang, biar yang lain dapat pahala, dah saya enggak apa-apa udah. Kok begitu modelnya? Wallahu a'lam biapa itu. Sob. Ada doa nih Nabi ajarin kepada kita tentang masalah apa itu namanya? Bukan hadis, maaf. Dari ayat Al-Qur'an ini, maaf, ini bukan hadis. Dari ayat Al-Qur'an ini ada sebuah doa diajarkan oleh para guru. Guru-guru kita diajarkan, Allahumma qini syuhha nafsi waj'alni minal muflihin. Di ujung ayat itu kan bunyinya, wa may yuqa syuhha nafsi faulaika humul muflihun. Siapa yang tercegah dari sifat kikir dirinya, maka itu orang adalah, maka mereka adalah orang yang beruntung. Jadi dari ayat itu inilah doanya, Allahumma qini syuhha nafsi waj'alni minal muflihin. Ya Allah, jagalah diriku dari kekikiran dan jadikanlah aku orang yang beruntung. Nah, demikian juga ada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, ini hadis, kalau ini hadis sahih ya, sering kita baca nih, Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini doa biasanya dibaca sekali pagi, sekali sore, ba'dal maghrib, malam hari. Wallahu a'lam bissawab. Demikian, sudah waktu, kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu silakan, fadhol. Ada yang mau nanya Bapak? Enggak ada? Sekedar nyampaikan ya, nambahkan Bapak-Bapak, saya khawatir bahwa ini tidak tersampaikan atau kita belum pahami dengan cukup baik. Tahiyat awal itu sunnah, dia bukan rukun. Kalau kita tertinggal tahiyat awal, lupa tahiyat awal, begitu, sudah dalam keadaan posisi, sudah dalam keadaan posisi apa itu namanya, lebih dari ruku, dia lupa nih tahiyat awal, bangun, bangun dari seperti dari sujud situ, gitu, bangun. Kalau posisinya sudah lebih dari ukuran ruku seperti ini, balik ke tahiyat awal batal sholatnya Bapak. Dan ini kejadian di beberapa tempat saya menyaksikan langsung ya. Jadi ada seorang imam, dia lupa tahiyat awal, dia diri. Makmumnya bilang, subhanallah, subhanallah. Si imam balik lagi duduk. Ini kalau kita ngikut sama itu imam, sholat kita batal. Kita mau kagak mau, mesti niat mufaraqah. Jadi ketika imam sudah terlupa tahiyat awal, kita tidak usah memaksakan, bukan hanya imam, kita semua. Kalau sudah terlupa tahiyat awal, langsung kan berdiri, karena tahiyat awal itu adalah sunnah, sementara berdiri adalah rukun. Kita tidak boleh balik ke sunnah sementara sudah berada dalam rukun. Begitu. Ini contoh daripada masalah sholat, baik jamaah ataupun sendirian. Yang kedua adalah pada berjamaah itu Bapak, pada sholat jamaah itu ada tiga hal yang mesti kita paham. Satu, syarat sahnya jamaah. Misalnya pada jarak seorang imam sama makmumnya, kalau itu di luar masjid, tidak boleh jaraknya lebih jauh daripada 300 dhira', 148 meter kira-kira. Begitu ya. Terus apa itu 146 meter kira-kira. Itu masalah. Terus dia yang kedua adalah ini nih. Antara imam dan makmum, si makmum untuk sampai ke imam, kalau itu adalah makmumnya ada di luar, dia tidak boleh sampai ke imam dengan cara berputar dan berbalik. Ini gambaran. Ini minta maaf, minta waktu sebentar. Saya merasa berkewajiban, apa namanya, merasa bertanggung jawab untuk menyampaikannya. Khawatir nanti ini dianggap gak ada yang ngomong, Ustaz, gak ada yang ngasih tahu ini. Salah kita lagi nanti jadi guru. Ini masjid. Ini pintu masjid ada di sini. Ini kiblat. Ini teras masjid. Ini teras. Kiri kanan. Ada pintu di sini. Kalau dia bangun soft dari sini Bapak, ini orang untuk sampai ke imam itu harus muter dan berbalik. Ini enggak sah. Hanya bisa dibangun soft yang di luar masjid. Gak bicara yang di dalam masjid ya, orang di atas ini mau berbalik sampai lantai ketiga gak ada masalah. Kalau dalam masjid, yang di luar masjid ini loh, saudara-saudara kita yang sholat di luar masjid, begitu misalnya, ini harus dipastikan saf mereka dimulai dari pintu. Dari pintu sini kan pintu nih, dari pintu baru mulai safnya. Dari mulai dari pintu sini baru kita bangun saf. Disinilah kita bangun saf, pintu ini, begitu. Terus apa itu namanya, ini ada gunanya nih pintu dibangun. Ini orang membangun masjid dengan sebuah perhitungan. Ada pintu di sini sebelah kiri. Jadi kalau imamnya ada di depan tuh sana, begitu, imamnya pada sholat Jumat atau yang lain, maka kita boleh bikin shaf sholat sejajar dengan shaf ini. Karena di sana di depan ada pintu. Untuk sampai ke imam kan dia gak perlu mundur ke belakang, iya. Ya cukup maju ke depan bisa sampai ke imam. Jadi saya mau mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh para ulama dalam membangun masjid dan lain sebagainya itu sudah ada perhitungannya, sudah ada hitungan sah tidaknya jamaah dan lain sebagainya. Jadi jangan diabaikan itu hal. Pintu tersebut ketika misalnya nih pintu di samping ini nih, kan ada pintu nih dari sini ke sana nih. Itu jangan ditutup pada ketika kita mau membuka kesempatan orang sholat di sebelah sana misalnya. Begitu. Mudah-mudahan ada manfaat ini keterangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada tiga hal, ada yang berkait dengan sah, yang kedua dengan masalah etika, yang ketiga masalah fadilah. Kapan waktu diterusin? La hadratin, udah baca Fatihah Pak? Belum. La hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusarru fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak. ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Mohon maaf kurang lebihnya.